Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Kasifatu saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah di dua video sebelumnya sudah selesai mukaddimah atau pendahuluan dari Syekh Nawawi ya. Sekarang kita melanjutkan ke pendahuluan atau mukaddimah dari Syekh Salim bin Sumer, penulis kitab Safina. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi penulis kitab berkata itu ya maksudnya menulis ya. Menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah bismillah yang ditulis oleh penulis Safinatun Najah ya. Kalau bismillah dari Syekh Nawawi sudah ada sebelumnya. Allahu ismun min asma'idzat al-a'la al-mausufi bikamalil af'al. Au bi iradati dzalik. Allah adalah nama dari beberapa nama zat ya, zat yang maha tinggi yang memiliki semua sifat-sifat sempurna. Sifat-sifat itu bisa berupa sifat fi'lu, sifat perbuatan, atau menghendaki perbuatan itu. Jadi kata au di sini kan artinya atau ya, ini memberitahukan kepada kita bahwa ada perbedaan ulama mengenai sifat Allah. Apakah Allah ini memiliki sifat fi'lu, sifat perbuatan atau pekerjaan, ataukah Allah tidak memilikinya, artinya hanya berkehendak saja, kehendak melakukan, tidak memiliki sifat af'al ya. U'allifu. Jadi dengan memulai dengan nama Allah, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, itu sebenarnya juga terjemah yang mempersempit arti asli ya. Kalau Ar-Rahman hanya diartikan dengan maha pengasih, Ar-Rahim diartikan maha penyayang, itu mempersempit makna. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim lebih luas dari itu maknanya. Maknanya adalah ya bisa berbagai makna sebenarnya ya. Tapi biasanya Ar-Rahman ini diartikan zat yang memberi nikmat dunia dan akhirat, jadi nikmat yang mencakup muslim dan non-muslim. Kalau Ar-Rahim, pemberi nikmat yang di akhirat saja, berarti Rahim ini hanya terkhusus untuk umat Islam saja. Jadi penulis memulai tulisannya dengan nama Allah ya, mutabarikan au musta'inan. Nah, ini mutabarikan dan musta'in ini adalah penjelasan arti dari huruf ba ya. Huruf ba ini bisa berarti mencari keberkahan, bisa juga berarti meminta pertolongan ya. Ini arti huruf ba itu bisa dua. Fasara bidzalika syekhuna Ahmad Ad-Dimyati fi hasyiatihi ala usulil fikhi. Penjelasan ini atau tafsiran ini, penjelasan tentang bismillah ini adalah penjelasan yang ditulis oleh guru dari penulis kitab Kasifatu saja, yaitu Imam Nawawi, yang bernama Ahmad Dimyati, di dalam tulisan beliau yang membahas seputar usul fiqh ya. Jadi beliau Ahmad Ad-Dimyati ini punya hasiah ya, hasiah atau catatan-catatan dari kitab usul fiqh. Kita da'al musannifu kitabahu bil basmalati iktida'an bil kitabil aziz fitida'ihi biha. Ini kebanyakan al, ini salah. Jadi di sini Syekh Nawawi menjelaskan bahwa penulis memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim sebab mengikuti Al-Qur'an ya, mengikuti kitab yang mulia yaitu Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an juga dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ai fil lauhi al-mahfud au ba'da jam'ihi wa tartibihi fil mushaf. Jadi Al-Qur'an yang dimulai dengan bismillah itu maksudnya Al-Qur'an yang mana? Apakah Al-Qur'an yang masih ada di lauhil mahfud? Jadi lauhil mahfud ini ya satu makhluk yang ada di langit ya. Satu papan ya, papan digunakan untuk menulis semua takdir-takdir Allah termasuk Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu kan sebelum diturunkan ke dunia, sebelum diturunkan ke bumi, itu sudah tertulis di dalam satu makhluk yang bernama Lauhil Mahfud. Kemudian diturunkan di bumi. Nah, Bismillah yang dimulai dengan Al-Quran yang dimulai dengan Bismillah itu yang dimaksud apakah Al-Quran sebelum turun ataukah setelah Al-Quran itu sudah turun ke bumi setelah dikumpulkan dan disusun di dalam satu cetakan. Itu ada perbedaan ulama ya. Jadi ada yang mengatakan yang dimaksud dengan mengikuti Al-Quran, memulai Bismillah karena mengikuti Al-Quran, itu yang dimaksud adalah Al-Quran yang masih ada di dalam Lauhil Mahfud. Tapi ada juga yang mengatakan Al-Quran yang dimaksud adalah Al-Quran yang biasa kita baca itu, Al-Quran yang sudah terkumpulkan dan sudah tersusun menjadi satu mushaf. Jadi ini seperti halnya huruf aw sebelumnya, ini mengisyaratkan ada perbedaan ulama tentang hal itu. Wa amma ma ruwiya anna awwala ma katabahul qalam ana at-tawab wa ana atubu alaman taba fahuwa fi syakil arsy. Ya, jadi kalau tadi ada satu makhluk yang menjadi media tulis yaitu lauh, ada juga makhluk yang menjadi alat untuk menulisnya yaitu kolam ya. Jadi alatnya, alat menulis kolam, kolam ya pena itu, kemudian bukunya itu lauh ya. Ada satu riwayat, ada satu cerita yang mengatakan bahwa kalimat pertama yang ditulis oleh kolam itu bukanlah Bismillah tapi ana at-tawwab wa ana atubu alaman atab. Aku Allah adalah zat yang selalu menerima taubat dan aku adalah zat yang menerima taubat untuk orang-orang yang bertaubat kepada aku. Jadi kalimat ini yang pertama ditulis oleh kolam. Ya, ini seakan-akan bertentangan dengan penjelasan sebelumnya yang mengatakan permulaan tulisan itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ternyata antara dua penjelasan ini berbeda ya. Karena tulisan pertama kolam yang berbunyi ana tawab tadi itu adalah tulisan yang ada di kaki dari arsy ya. Jadi ada juga makhluk di langit itu yang bernama arsy. Arsy itu ya terjemahnya ya singgasana, singgasana Allah. Tapi singgasana maksudnya bagaimana ya kita tidak tahu ya, karena ini kan termasuk hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Jadi kita hanya bisa mengimani saja, tidak mengetahui bagaimana hakikat dari makhluk itu. Ada singgasana yang itu dalam istilah bahasa Arabnya dinamakan arsy. Itu yang namanya singgasana itu kan ada kakinya ya. Ya. Pertama kalimat yang ditulis oleh kolam yang berupa anat tawa bu anat atu bu alaman atap itu adalah tulisan yang ditulis di kaki arsy itu, bukan pertama kali tulisan di lauh. Jadi kalau pertama kali tulisan yang ada di lauh itu ya tetap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya dua riwayat atau dua penjelasan ini tidak bertentangan ya, karena beda media. Yang satu media tulisnya adalah lauh, yang kedua medianya adalah kaki arsy. Wa imtithalan wa tu'at wa ita'atan li amrihi sallallahu alaihi wasallam fi qauli. Jadi selain penulis kitab ini mengikuti Al-Qur'an, juga mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu hadis Nabi Muhammad bersabda awaluma katabahul kolam bismillahirrahmanirrahim fa'idha kataptum kitaban faktubuha awalahu. Ada riwayat yang mengatakan bahwa pertama kali tulisan yang ditulis oleh kolam adalah bismillahirrahmanirrahim, maka jika engkau menulis satu buku maka tulislah bismillah di permulaannya. Jadi ini perintah dari Nabi agar siapapun dari kita bila menulis apapun, menulis satu tulisan, itu dianjurkan untuk memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wahia miftahu kulli kitabin unzil. Bismillahirrahmanirrahim adalah permulaan setiap kitab yang diturunkan dari langit, yang diturunkan oleh Allah. Atau kalau dibaca anzal ya berarti fa'ilnya Allah. Walamma nazala ala Jibril, wa namma nazala alayya, ini bukan ala ya. Walamma nazala alayya Jibrilu biha a'adaha talatan wa qala hiya laka wa li ummatik. Jadi bismillah ini berbeda dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Karena di saat malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad untuk memberikan bismillah ini, malaikat Jibril mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi tidak hanya membaca 1 kali, tapi mengulangi 3 kali. Dan malaikat Jibril mengatakan, kalimat ini adalah milikmu dan milik umatmu. Jadi bukan hanya diturunkan untuk Nabi Muhammad, tapi juga diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita ya. Jadi bismillah ini untuk Nabi sekaligus untuk kita. Ini iklan ya. Ini hadisnya belum selesai. Famurhum la yad'uha fi syai'in min umurihim. Setelah malaikat Jibril mengatakan bahwa bismillah ini juga untuk umat Nabi Muhammad, maka perintahlah mereka agar tidak meninggalkan bismillahirrahmanirrahim dalam segala urusannya. Jadi malaikat Jibril tidak hanya memberitahukan kepada Nabi bahwa bismillah ini untuk umatnya, tapi juga memberitahukan kepada Nabi untuk memerintahkan umatnya agar tidak memulai segala urusan apapun kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fa ini lam adha tarfata ainin mut nazalat ala abika Adam alaihissalam wa gadal malaikah. Ini ungkapan dari malaikat Jibril ya. Mengapa malaikat Jibril memerintahkan agar umat Nabi Muhammad selalu memulai perbuatannya dengan bismillah? Karena malaikat Jibril sendiri tidak pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim sedikit pun sejak bismillahirrahmanirrahim ini turun kepada nenek moyang seluruh manusia, kakek moyang seluruh manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi malaikat itu selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tidak hanya dilakukan oleh malaikat Jibril, tapi malaikat yang lain juga sama, selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin idza katabtum kitaban faktubu fi awalihi bismillahi arrahmanirrahim fa idza katabtumuha faqra'uha. Kemudian ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwa bila engkau menulis satu tulisan, maka tulislah di permulaannya kalimat bismillahirrahmanirrahim, dan jika engkau menulisnya, maka bacalah kalimat itu. Jadi menulis, setelah menulis kemudian ada perintah lagi membaca bismillah, agar bismillah ini tidak hanya tertulis tapi juga terbaca ya, tapi juga terbaca. Jadi ini adalah beberapa hadis atau beberapa dalil tentang kesunahan memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.